بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمكم الله. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pembahasan kita masih dalam bab tentang haramnya sifat sombong dan ujub atau bangga diri. Memasuki hadis yang kelima dari bab ini, Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa ana Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا متفق عليه. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat pada hari kiamat kepada orang yang memanjangkan kain sarungnya bataran karena sombong. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegaskan bahwa memanjangkan kain sarung atau semisalnya gamis celana sampai di bawah mata kaki itu adalah perbuatan apa? Sombong. Itu perbuatan sombong. Ini Rasulullah yang menegaskannya. Banyak orang yang melakukan hal itu kemudian mengatakan saya tidak sombong. Tapi itu tidak berarti manakala Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa siapa yang melakukan hal tersebut ini salah satu bukti apa? Adanya kesombongan. Hukumannya apa? Allah tidak akan melihat. Allah tidak akan melihat pada hari kiamat kepada orang yang memanjangkan kain sarungnya bataran karena sombong. Mungkin masih ada orang yang menolak hal ini. Kalau tidak sombong kan tidak apa-apa. Sebagai jawabannya adalah apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat lain dengan tanpa ada kata sombong dan dengan hukuman yang berbeda. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Yang ada di bawah kedua mata kaki dari kain sarung, maka hukumannya apa? Neraka. Kasusnya berbeda, hukumannya berbeda. Kalau ada orang yang memanjangkan kain sarungnya atau kain gamisnya atau celananya di bawah mata kaki karena sombong, hukumannya apa? Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Sekarang ada kasus lain, orang memanjangkan kain sarungnya, kain gamisnya atau celananya sampai di bawah mata kaki, tidak dalam keadaan sombong, hukumannya apa? Neraka. Kasusnya berbeda, hukumannya pun berbeda. Maka tidak berlaku kaidah usul fikih, ya, bahwa yang mutlak dibawa ke yang muqayyad. Hadis yang bersifat mutlak dibawa kepada hadis yang bersifat muqayyad. Ya, kalau yang ini kan tidak disebutkan karena sombong, maka hadis yang tidak disebutkan karena sombong itu diambil kepada hadis yang disebutkan karena sombong. Jadi yang dapat ancaman itu karena sombong saja, tidak bisa berlaku. Kenapa? Karena kasus berbeda dan hukum berbeda. Dalam kaidah usul fikih, sesuatu yang bersifat mutlak, ya, bisa dibawa kepada sesuatu yang bersifat muqayyad, lebih khusus, terikat, itu manakala hukum dan kasusnya berbeda, sama. Manakala kasus dan hukumnya sama. Dan di sini dalam hadis soal memanjangkan kain sarung, itu disebutkan kasus demi kasus oleh Nabi SAW yang berbeda. Dan ternyata hukumannya pun berbeda. Sehingga tidak berlaku kaidah hamlul mutlak alal muqayyad. Membawa hadis yang bersifat umum, mutlak, kepada hadis yang bersifat muqayyad, terikat atau khusus. Ya. Nah, dan inti pembahasan kita sebenarnya dalam hadis ini, ya, adalah soal kesombongannya, soal kesombongan. Karena dalam hadis ini ada kata-kata bataron, ada kata-kata sombong, maka dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab haramnya memiliki sifat sombong dan bangga diri. Nah, hadis yang ke-6, qala wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim, shaykhun zanin wa malikun kadzdzab wa ailun mustakbirun. Rawahu Muslimun. Masih dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga golongan. Bukan tiga orang, tapi tiga golongan. Ya. Tiga golongan, la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Di mana Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka pada hari kiamat. Wa la yuzakkihim, Allah juga tidak akan mensucikan mereka. Wa la yanzuru ilaihim, bahkan Allah tidak mau melihat mereka. Tiga golongan, tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiam. Walahum azabun alimun, justru mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa tiga golongan ini? Yang pertama, syaikhun zanin, kakek-kakek, orang yang sudah tua yang melakukan perbuatan zina. Ini tidak satu orang, bahkan bisa sekian ribu orang, ya kan? Sekian ribu orang yang sudah tua, kakek-kakek, berzina. Makanya tadi kita katakan yang dimaksud dengan thalathatun di sini bukan orang, tapi tiga golongan. Kalau orang itu menunjukkan satu, ya kan? Tiga orang berarti tiga gelintir manusia. Tapi kalau dikatakan tiga golongan, bisa jadi ribuan orang. Yang masuk dalam kategori syaikhun zanin, orang tua, kakek-kakek yang berzina. Ini golongan yang pertama. Syaikhun zanin, kakek-kakek, orang tua yang berzina. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa tidak disebutkan anak muda, kenapa tidak disebutkan pemuda? Ya. Masalahnya adalah biasanya yang namanya sudah tua, ya, kakek-kakek, itu kekuatan syahwat ya, atau hasratnya itu mestinya apa? Melemah, ya enggak? Berkurang, kalaupun tidak melemah, paling tidak apa? Berkurang biasanya. Satu. Yang kedua, biasanya kalau sudah tua, sudah kakek-kakek, ya, mampu menjaga diri. Ya, mampu menjaga diri. Lah kalau ada kakek-kakek, syahwatnya sudah tua malah semakin menggebu, semakin tidak bisa mengendalikan dirinya, sampai kemudian melakukan perbuatan zina, maka hukumannya lebih berat. Keterlaluan, tua bangka. Ya. Tua bangka, keterlaluan, hukumannya lebih berat dibandingkan dengan seorang pemuda yang melakukan perbuatan zina. Kenapa? Karena pemuda dari segi syahwat, hasrat itu menggebu-gebu. Bahkan banyak para pemuda yang memang lost control, tidak bisa menjaga diri, tidak bisa mengendalikan diri. Anak muda, wajar, ya kan? Makanya ada istilah jiwa muda, ya. Sedang bergelora, ya kan? Nah, tapi kalau sudah tua, mestinya enggak begitu. Orang yang sudah tua, kakek-kakek itu mestinya syahwatnya berkurang, kemudian lebih mampu menjaga diri. Kalau ada kakek-kakek yang subhanallah semakin tua malah semakin jadi, ya, syahwatnya semakin tinggi, kemudian malah tidak mampu menjaga diri, maka ini namanya kakek-kakek yang keterlaluan. Karena itu kakek-kakek yang seperti itu yang kemudian melakukan perbuatan zina, hukumannya tiga sekaligus. Tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Ya, lebih berat. Makanya enggak disebutkan anak muda, disebutkan siapa? Orang tua, syekh, ya, kakek-kakek. Nah. Kemudian golongan yang kedua, malikun kadzab. Malikun kadzab, raja yang pendusta. Raja pendusta, tukang dusta. Raja, penguasa, tukang dusta. Nah. Kenapa tidak disebutkan orang biasa? Kenapa enggak disebutkan rakyat? Alasannya adalah karena orang yang sudah jadi raja, jadi penguasa, sebenarnya tidak butuh untuk berbohong, ya kan? Untuk apa sih dia berdusta? Sekali dia bicara, pasti didengarkan oleh seluruh bawahannya, rakyatnya, ya. Tidak ada lagi hajah, tidak ada lagi kebutuhan bagi dia untuk berdusta. Ya enggak? Karena seorang raja, yang pastilah titahnya itu akan didengar dan dikerjakan, ya. Kalau tidak, penjara. Kalau tidak, tangkap, ya kan? Penguasa, raja. Tapi kalau ada penguasa, raja, masih saja berdusta, ini namanya keterlaluan. Ya, namanya keterlaluan. Karena itu, kalau raja, penguasa, berdusta, hukumannya lebih berat daripada orang biasa, kemudian melakukan kedustaan. Apa hukumannya? Tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan, dan tidak akan dilihat pada hari kiamat. Ya. Malikun kadzab. Golongan yang ketiga adalah a'ilun mustakbirun. Orang miskin yang menyombongkan diri. Orang miskin yang menyombongkan diri. Ya. Ini keterlaluan kan? Jelas lah ya. Orang miskin menyombongkan diri. Mestinya ngaca ya. Apa sih yang bisa dijadikan andalannya? Beda dengan orang kaya. Makanya di sini tidak disebutkan orang kaya. Kenapa? Karena bawaannya orang kaya itu akan sombong, merasa punya segala-galanya, ya kan? Merasa punya segala-galanya, makanya dia akan selalu pamer di hadapan semua orang. Sudahlah, kalau yang seperti itu sudah ketahuan, tidak disinggung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang unik adalah a'ilun mustakbirun, orang miskin yang menyombongkan diri. Apa sih yang disombongkannya? Harta enggak punya. Bodoh, ya, sudah nggak punya harta, kemudian tambah lagi misalnya bodoh, ya, nggak punya ilmu, penampilan, wajah 0,5 misalnya. Lihat terus apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau dibanggakan? Ya, apa yang mau disombongkan di hadapan orang lain? Kalau ada orang yang seperti ini kondisinya, sudah miskin, bodoh, wajah juga nggak bisa diandalkan, ya, maka ini keterlaluan namanya. Kalau yang seperti ini kemudian menyombongkan diri di hadapan semua orang, di hadapan banyak orang, apalagi di hadapan kebenaran, lebih parah. Hukumannya tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat pada hari kiamat, dan tidak akan disucikan. Ya. Mungkin saja kan ada orang yang bertanya, kenapa Nabi gak menyebut orang kaya yang sombong? Sudah selesai, semua orang akan tahu. Biasanya orang kaya itu suka sombong. Yang luar biasa itu kalau ada orang miskin baru sombong. Ini luar biasa, makanya disinggung oleh Nabi secara khusus di sini. A'ilun mustakbirun. Orang yang miskin, gak punya apa-apa. Ya. Kemudian menyombongkan diri. Nah, dan ini tidak hanya satu orang, bisa jadi ribuan orang yang seperti ini keadaannya. Makanya disebutkan tiga golongan. Ya, supaya mencangkup semua jumlah orang yang seperti ini keadaannya. Ya. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Yang ada kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas adalah yang paling terakhir ya. A'ilun mustakbirun. Orang yang miskin yang menyombongkan dirinya. Nah. Qala wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla al-izzu izari wal kibriya'u ridai faman yunazi'uni fi wahidin minhuma faqad 'adzabtuhu. Rawahu Muslimun. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman. Ini hadis apa namanya? Qudsi, hadis Qudsi. Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-Izzu Izari. Kemuliaan itu adalah kain sarungku. Wal-Kibriya'u Ridai. Sedangkan kebesaran itu adalah selendangku. Ya. Kebesaran adalah selendangku. Kemuliaan adalah sarungku, kata Allah. Kalimat yang seperti ini gak perlu ditakwil ya. Kepada makna yang bermacam-macam. Cukup bagi kita untuk mengimani lafadznya. Lafadznya datang seperti ini, maka kita imani benar adanya dan ada maknanya. Meskipun kita tidak bisa menerka-nerka apa maknanya, tapi yang pasti ada maknanya dan kita imani lafadznya. Gak perlu dibahas terlalu panjang lebar. Oh maksud sarung itu begini-begini. Oh maksud selendang itu begini-begini. Kenapa? Karena ini kalam Allah. Yang paling tahu soal kalam Allah adalah siapa? Allah, bukan kita. Ya. Allah bukan kita. Jadi kewajiban kita bagaimana? Kewajiban kita adalah mengimaninya. At-taslim wal qabul, berserah diri di hadapannya, wal qabul dan menerimanya. Ya. Dan menerimanya. Karena ayat-ayat dan hadis-hadis yang datang itu tidak semuanya wadhihun jali, tidak semuanya jelas dan gamblang. Ya. Kadang-kadang ada ya yang muskilun khafi, rumit dan samar. Rumit dan samar. Kalau wadhihun jali, jelas dan gamblang, itu mudah untuk kita memahaminya. Tapi kadang-kadang ada ayat, ada hadis yang secara konteksnya itu muskilun khafiyun, ya, rumit dan samar. Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah seperti ar-rasikhuna fil ilmi, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Orang-orang yang rasikhuna fil ilmi, yang benar-benar pengalaman dalam hal ilmu, di mana mereka semua mengatakan, kullun min indi Rabbina, semua itu datang dari sisi Rabb kami. Maka kewajiban kami adalah amanna bihi, beriman kepadanya, selesai. Beriman kepadanya, selesai. Semuanya datang dari sisi Rabb, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, qala faman yunazi'uni fi wahidin min huma, maka barang siapa yang mencabutnya dariku, salah satunya, baik kemuliaannya atau kesombongannya, faqad azabtuhu, maka sungguh aku akan mengazabnya. Karena kemuliaan hanya milik Allah. Kebesaran hanya milik Allah. Yang layak untuk membesarkan dirinya, ya, yang layak dengan kibr, ya, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita makhluknya tidak boleh. Qala wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Berikutnya hadis yang ke-8 masih dari sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina marajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilun ra'sahu yakhtalun fi mashyatihi idh khasafa Allahu bihi fa huwa yatajaljal fil ardi ila yaumil qiyamah. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, bainama rajulun yamshi, ketika seorang laki-laki berjalan, ketika seorang laki-laki berjalan kaki, ya, fi hullatin, dengan mengenakan pakaian, tu'jibuhu nafsuhu, yang membuat bangga dirinya. Jalan kaki, mengenakan pakaian, yang membuat bangga dirinya. Murajjilun ra'sahu, rambutnya selalu disisir rapi. Yakhtalun fi masyiatihi, congkak dalam cara jalannya. Congkak dalam cara jalannya, songong pisan, ya, legeg. Idh khosafa Allahu bihi, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya ke bumi. Fahuwa yatajaljal fil ard, dia dalam keadaan berenang di dalam dasar bumi. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akibat dari apa? Kesombongan, ya, akibat dari congkak, akibat dari sombong. Bukan hanya sekedar mengenakan pakaian yang bagus. Bukan hanya sekedar rambutnya selalu disisir, bukan. Kalau soal pakaian yang bagus, soal rapi, itu tidak mengapa. Itu bukan tanda apa? Kesombongan. Tapi di sini ada nilai lebihnya. Apa itu? Yakhtalu fi masyiatihi, congkak dalam cara jalannya. Ya. Merasa dialah yang paling bagus pakaiannya daripada yang lain. Jadi cara jalannya pun beda gitu ya. Cara jalannya beda. Tidak menggambarkan seorang yang tawadhu rendah diri ini. Cara jalannya beda, kemudian bahunya membusung ke depan, ya. Rambutnya selalu necis, ya, rapi. Nah, ini. Sombong dalam cara jalannya. Ini yang mendapatkan ancaman, ya. Kalau soal pakai pakaian yang bagus, ya enggak masalah kan? Dalam hadis sebelumnya juga sudah dibahas. Ya Rasulullah, ada seseorang yang dia senang mengenakan baju baru, sendal bagus, baju bagus. Apakah itu termasuk sombong? Kata Nabi, tidak. Itu tidak termasuk sombong. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, karena Allah itu indah dan menyukai setiap orang yang memperindah dirinya. Bukan soal rambutnya yang selalu disisir. Karena walau bagaimanapun air rambut kusut mah kudu disisirnya, entong diantep wae. Nah, jadi harus disisir. Ya, harus disisir. Kadang-kadang penuntut ilmu juga ya kesana kemari bawa sisirnya, diselapkan di belakang gitu, sisir. Bukan dompet dalain tukang dagang. Kalau dompet mah pasti bawa, kalau tukang dagang pasti bawa dompet. Tapi kalau penuntut ilmu mah kadang-kadang sisir dibawa kemana-mana. Ya, sisir. Dikit-dikit, golop. Agak kusut dikit, golop. Ya. Sambil membetulkan pecinya, ya kan dibuka dulu, ya kan. Gak langsung diluruskan pecinya, dibuka dulu. Barangkali ada rambut yang agak tidak beres. Akhirnya diberesin, baru kemudian dipakai lagi pecinya. Ini sih gak apa-apa. Ya, ini gak apa-apa. Walaupun sebenarnya gak harus dilakukan setiap saat. Ya, tidak harus dilakukan setiap saat. Terus weh nyisir, unggal menit teh, unggal detik teh. Jangan kalau kayak gitu. Ya, habis waktu nanti buat nyisir. Kalau sekali-kali gak apa-apa. Habis mandi memang harus nyisir. Ya kan, ari habis wudhu mah atuh teu kudu nyisir lah. Ya, habis wudhu mah teu kudu nyisir. Kalaupun mau nyisir ya gak apa-apa. Teu nanaon kan. Nanaonan gitu. Ya, nah, jadi bukan soal itu. Yang disinggung oleh Nabi di sini adalah yakhtalu fi masyiatihi, congkak dalam cara apa? Jalannya. Sombong, kelihatan sekali, merasa besar diri, merasa paling wah, merasa paling mewah, ya, merasa paling hebat di antara yang lainnya. Nah, maka sebagai hukumannya tiba-tiba Allah menenggelamkan dia ke dasar apa? Bumi. Dia berenang di dasar bumi itu sampai pada hari kiamat. Nah. Hadis yang berikutnya yang ke-9. Wa an Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ar-rajulu yadhhabu bi nafsihi hatta yuktaba fil jabbarin fayusibuhu ma asabahum. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ar-rajulu yadhhabu bi nafsihi hatta yuktaba indallah hatta yuktaba fil jabbarin. Seseorang bila dia terus menerus ya, merasa tinggi dan menyombongkan dirinya di hadapan yang lain, hatta yuktaba fil jabbarin, akhirnya nanti Allah akan mencatatnya dia berada di golongan orang-orang yang sombong. Fayusibuhu ma asabahum, sehingga akan menimpa kepadanya apa yang telah menimpa kepada orang-orang yang berlaku sombong. Artinya dia akan mendapatkan hukuman. Hukuman sebagai orang yang sombong ya, dan menyombongkan dirinya. Nah, ini akhir dari hadis tentang bab tahrimul kibr wal ijab. Bab haramnya mempunyai atau memiliki sifat sombong dan bangga diri. Selanjutnya, babun husnul khuluq. Bab akhlak yang baik. Bab akhlak yang baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Surat Al-Qalam. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azimin. Benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Wa qala ta'ala wal kadhimin al ghaidha wal afina 'anil nas. Surat Ali Imran ayat 134. Ini ayat berbicara tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Di antaranya apa? Wal kadhimin al ghaidha. Mereka adalah orang-orang yang dapat menyembunyikan kemarahannya. Menyembunyikan apa? Kemarahannya. Wal 'afina 'anil nas, dan yang selalu memberi maaf kepada manusia. Nah. Itu dua ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di bawah bab akhlak yang baik. Nah. Hadis pertama, wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih, orang yang paling baik akhlaknya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Akhlak yang baik itu ada dua. Yang pertama, akhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, akhlak yang baik terhadap sesama. Akhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah menampakkan keridhaan terhadap segala hukumnya. Rela terhadap segala hukumnya, segala syariatnya, dan segala ketetapannya. Ya. Bila seseorang menampakkan kerelaan, menampakkan keridhaan di hadapan hukum Allah, syariat Allah, dan ketetapan Allah, maka dia memiliki akhlak yang baik terhadap siapa? Terhadap Allah. Hatinya selalu lapang, tidak merasa sempit, ya. Selalu lapang, tidak merasa sempit, nah, tidak memiliki perasaan sedih, nah, ketika mendapatkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak yang baik kepada sesama, ya, kepada sesama. Pertama kepada Allah, yang kedua kepada sesama makhluk. Yaitu apa? Kaitannya dengan muamalah. Muamalah yang baik, interaksi yang baik, yang kata sebagian ulama ada tiga di antaranya. Yang pertama adalah kaful adza. Kaful adza, menahan diri untuk tidak menyakiti. Menahan diri untuk tidak menyakiti sesama, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, ya. Kemudian yang kedua, badlun nada. Badlun nada adalah memberikan sesuatu yang terbaik kepada sesama. Pemberian harta misalnya, tenaga, ya, pikiran, dan yang lainnya. Nah, ini yang kedua. Ya, badlun nada. Kemudian yang ketiga, talaqatul wajhi, bermanis muka. Bermanis muka, selalu menampakkan wajah yang ceria, tersenyum-senyum saat bertemu dengan sesamanya. Ini tiga akhlak yang baik, ya, terhadap sesama makhluk. Ini juga disebutkan oleh Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu taala. Tiga perkara ini, pertama apa? Kaful ada, menahan diri untuk tidak menyakiti sesama, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Yang kedua, badlun nada, berusaha memberikan yang terbaik untuk sesama, ya. dari pemberian berupa harta misalnya, tenaga, pikiran, dan yang lainnya. Apapun yang terbaik yang bisa dilakukan untuk sesama, maka dilakukan. Itu namanya badlun nada. Kemudian yang ketiga adalah tolaqatul wajhi, bermanismu muka. Tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Nabi mengatakan senyummu di depan wajah saudaramu adalah sodakoh. Jangan dikira sodakoh selalu berupa atau berbentuk apa? Materi, ya uang. Tapi senyum pun adalah sodakoh. Karena itu jangan pelit senyum, ya. Senyum itu tidak mahal, senyum itu gak bayar. Ketika kita senyum, kita gak perlu bayar. Haratis, ya. Haratis insya Allah, gak bayar. Karena itu selalu senyum, ya. Murah senyum. Nah, makanya gak ada istilah mahal senyum, ya kan. Istilahnya adalah murah senyum. Itu artinya senyum adalah sesuatu yang gak ada beban sebenarnya, ya, bagi kita untuk bisa tersenyum. Walaupun setiap saat, yang penting di depan sesama, jangan sendirian. Nah, itu yang repot itu kalau senyum-senyum sendiri. Ini harus segera diperiksakan. Khawatir ada sesuatunya. Kecuali kalau dia memang tersenyum itu karena mengingat sesuatu, ini lain lagi. Ya, sendirian mengingat sesuatu kemudian tersenyum karena ada kelucuan yang diingatnya, tersenyum. Yang jadi masalah tegugur te angin ujug-ujug seri sorangan diharapkan kaca deh, kan dia repotnya, ya ini yang mesti segera diselesaikan urusannya, ya di rumah sakit atau di depan dokter. Jadi intinya itu, ya, ada akhlak yang baik kepada Allah dan ada akhlak yang baik kepada apa, sesama. Jadi ada dua akhlak yang baik itu. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dikatakan dalam hadis ini, ahsanun nas apa, khuluqan, manusia yang paling baik akhlaknya. Kenapa? Karena akhlak Rasul adalah Al-Qur'an, cerminan dari apa? Al-Qur'an, ya. Aisyah pernah ditanya, "Seperti apa sih akhlak Rasul?" Beliau menjawab, "Kana khuluquhu Al-Qur'an." Adalah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Jadi memang betul-betul sempurna, ya. "Innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang baik. Nah, hadis yang kedua, qala wa anhu qala ma massastu dibajan wala hariran aliyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala shammamtu raihatan qattun atyab min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala qad khadamtu Rasulullah 10 sinin fama qala li qattun uffin wala qala li shay'in fa'altuhu lima fa'altahu wala li syai'in lima af'alu lam af'aluhu ala fa'alta kadza. Muttafaqun alaih. Masih dari sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan, ini pengalaman, ya, pengalaman dari seorang sahabat Anas bin Malik yang memang sudah lama bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini senyum-senyum sendiri ini. Jangan senyum-senyum sendiri. Senyum-senyum sendiri, yang lain enggak ada yang senyum, senyum-senyum sendiri. Ya, nanti di depan kaca. Qala masastu dibajan wala ma masastu dibajan wala hariran aliyan min kafir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Anas, aku tidak pernah menyentuh, ya, enggak pernah menyentuh sutra yang tebal, tidak pula sutra yang tipis yang kelembutannya melebihi telapak tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi lembut mana telapak tangan Rasul dengan sutra? Lembut telapak tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa kebayang seperti apa. Sutra aja kalau bagi kita luar biasa, ya kan? Jangankan sutra yang tipis, sutra yang tebal saja lembutnya bukan main, apalagi sutra yang tipis. Tapi kelembutannya masih jauh kalah dibandingkan dengan apa? Telapak tangan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lembut, ya. Kayaknya orang senang jabat tangan dengan beliau sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Anas lah orang yang paling sering mungkin, ya. Anas orang yang paling sering sehingga beliau bisa menggambarkan bagaimana lembutnya telapak tangan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala shammamtu raihatan. Kemudian kata sahabat Anas, aku enggak pernah mencium ada bau wangi yang lebih baik daripada wangi tubuhnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telapak tangannya lembut, tubuhnya wangi. Ya, kenapa? Karena memang beliau selalu pakai wangian. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa thayyib. aku diberi kecintaan dari urusan dunia kalian, kata Nabi, aku diberikan kecintaan dari urusan dunia kalian kepada dua hal. Apa itu? Wanita dan minyak wangi. Wanita dan minyak wangi. Dua ini yang paling disenangi oleh Rasul. Wanita dan minyak wangi. Ya. Kemudian kata beliau, wujilat qurratu ainin li fis shalah. Salat itu dijadikan sebagai sesuatu yang menyejukkan pandanganku. Ya. Wanita, minyak wangi, salat. Kata wae, salat wanita minyak wangi. Ya, minyak wangi wanita salat. Salat wanita minyak wangi. Masyaallah. Ya. Ini perkara dunia yang paling digemari oleh siapa? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang tuh tahu. Tidak melihat Rasul tapi tahu yang datang itu Rasul karena bau wangi, wangi tubuhnya, ya, wangi tubuhnya. Jadi kita juga harus menjaga seperti itu ya, supaya diketahui gitu kan. Kadang-kadang orang diketahui karena aroma tubuhnya, ya nggak? Orang bisa diketahui karena aroma tubuhnya. Keur ngumpul keur kieu, deut aya nu lewat itu. Teka tingali jelemana mah tapi apal ah si eta ya mah. Kenapa? Karena baunya begini. Nah, ini kan? Oh ini si Pulan, kenapa? Baunya begini sih. Ah ini mah santri. Lewat. Santri ya mah. Gak mandi siang dan sore. Santri. Ada yang lewat. Wangi banget. Wah ustad ya mah. Iya. Contoh saja ini. Iya kan. Gitu. Kadang seseorang sekali lagi bisa dikenali lewat apa? Aroma. Aroma apa? Tubuhnya. Seseorang bisa dikenali melalui aroma tubuhnya. Makanya sahabat Anas bin Malik sangat kenal sekali, ya, sangat kenal sekali aroma tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai mengatakan, aku enggak pernah mencium bau wangi yang sedap, yang bagus, ya, selain dari apa? Wangi tubuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Walaqad khadamtu Rasulullah 10 sinin. Aku sudah membantu Rasul hidup bersama dengan beliau selama 10 tahun. Ya, selama 10 tahun, bayangkan, kan bukan waktu yang sedikit, ya, bukan waktu yang sebentar, ya kan? Makanya paling tahu telapak tangan Rasul, paling tahu, paling lembut, bahkan aroma tubuh Rasul pun beliau paling mengerti, paling tahu. Nah, qala li ma qala li qatun ufin. Lalu kata sahabat Anas, enggak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kepadaku ah, ya, enggak pernah. Kalau bahasa Sunda mungkin nah. Rasul enggak pernah mengatakan seperti itu kepadaku. Enggak pernah. Kata sahabat Anas. Nah, ma qala li qatun ufin. Wala qala li syai'in fa'altahu lima fa'altahu. Enggak pernah juga beliau mengomentari sesuatu yang telah aku kerjakan. Kemudian beliau mengatakan, "Kenapa kamu kerjakan ini?" Enggak pernah. Tidak pernah juga beliau sallallahu alaihi wasallam mengomentari sesuatu yang belum aku kerjakan. Di mana beliau mengatakan, "Kenapa kamu tidak mengerjakannya?" Enggak pernah. Ini gambaran ya sosok Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya. Beliau selalu mengedepankan akhlak yang baik. Ini semua kaitannya dengan akhlak ya. Kaitannya dengan akhlak. Nah, karena akhlak yang baik itu kan menggambarkan kelembutan ya. Akhlak yang baik itu menggambarkan keindahan ya. Akhlak yang baik itu enggak pernah marah-marah, suntak-sentak, ya kan? Enggak pernah. Nah. Ini dirasakan dan diketahui oleh sahabat Anas bin Malik. Nah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.